Baik, kita kata kita dalam tani ni. Kita dalam tani ni. Lepas tu pergi dengan bayar mana tu? Bayar jalan. Bayar jalan. Bayar jalan. Faham tak ada apa. Kalau jalan belum bayar, tak akan boleh dah. Tak apa, dia dulu tani pada dalam. Dua minit. Mengolak. Ha, nu, gara-gara ni, gara-gara ni, tunggu. Nu, gis silap ni, hop naro. Hop golok. Dia mahu doa yang saya golok. Dua minit atau tiga minit dulu pada kita sini enggak demo buat kita selalu bau lalu lepas pada tu habis pertama sebiji bau khabar kata baru hak tani ban ya tani hak nago paduan kena kodo kerana hayaknya muga-muga tak kena kodo pasal apa pasal demo ikhtiar dah demo nak takuin tu dia ikhtiar dah. Ya, mana kata dia oleh tua panggil apa basi-basi. Ya basi dah. Ikhtiyati ya basi dah. Dia. Ya basi dah ke mana kata kita pernah tanya oleh buat takwin, kita pernah tanya oleh ahli falak, hak dia mudah pilih dia takwin misal kata hari ini mengarik ne 10 minit. Misal kata ne 10 minit. Yo dengan matahari pun molek kata. Kata dia mau dia ikhtiyat dah. Dia ikhtiar. Mana ikhtiar lagi mana? Mana katanya dia waktu tu 5 minit berarti dia sebelum sikit pada tu lah. Mujulah kena waktu. Mujulah kena waktu. Jadi tak payah kita duduk tunggu nanti subah. Kalau dulu kita biasa duduk tunggu nanti subah lah. Bapak Allah apa anak jun wakil. Kau dulu kena wis subah. Itu dia. Jadi dia mau ikhtiar lah. Kita ikhtiar pula kan. Jadi dua kali ikhtiar. Anak basi dua kali. Masalah takfir sayuk katanya. Jadi tak kala syarak menggalak supaya kita mencepatkan buka bila nyata atau bila zan. Hak kita ni tak ada nyata ni pasal zan. Hak nyata ni pasal kita duduk tepi patah ke nampak matahari yang turun kat patah kan. Nampak ada sebelah. Kita dah tengok kita ya. Berat habis hati baru nyata kan. Lalu adapun kita sini tak nampak apa untuk hari ini pakai zat lah. Tengok takui betul jari molek. Bawa molek radio pun nah. Dia panggil zat kita. Lepas tanya orang buat tu dia kata ikhtiar dah sebelum pada 2-3 minit. Maknanya bayar tu masuk dah. Jadi dia. Kalau tekas sampai 4-5 minit tu hati-hati tak ada lah. Belum pada kita sini ni 5 minit. Kita komo di buku ni lah kita. Tak ada gitu. Jadi mana yang kata diisi ahli falak pun mana yang tak jamrak dah lah. Saya dapat istiak dah 3 minit. Jadi kita orang tak tahu ni turut je lah dia. Turut orang tahu. Dia orang tahu lah media tu. Media hisap. Dia percaya. Tapi kalau kita utut nak utut tengok ujelas semua cuba. Kalau kita duduk dua bahasa tengok matahari. Bik tak kuihnya rakyat. Dia rakyat tahu ini menarik ni 10 minit. Tengok dia kita betul malah. Dia nanti tengok matahari. Pak sini pak bawa lek sungguh. Dia boleh tahu. Kalau nak tahu. Dia. Ataupun sana lihat dah. Sini tak hafal lagi ya wayak. Ya wayak kena 10 minit. Baru ni 8 minit. Lihat dah. Nak tahu kata sekejap sini. Situ dia tahu. Nak tahu sungguh. Lagu tu tak jadi bahan gitu. Itu dia. Itulah.